Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma fadfilah rahimani allahu ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan dauruh kita. Pertemuan ke-43. InsyaAllah ini semoga bisa kita tutup di pertemuan ke-43 ini, di sore ini. Sebelumnya ada sedikit yang ingin kita tambahkan. Ya, untuk contoh yang di halaman 344. Ini suruh tuh dakwa, syarat dakwa yang di situ masalah sumpah. Ya, kita ulangi sedikit sama contohnya, sepertinya belum kita baca. Ya, sudah kita sebutkan. Ya, ketika dakwah itu sudah disampaikan, diperdengarkan, maka jika muda'a alaih, si tertuduh atau terdakwa itu mengikrarkan, mengakui, maka atau ditegakkan hujjah, bayyinah, ya maka itu sudah selesai, urusannya sudah jelas. Menjadi masalah kalau muda'a alaih mengingkari, maka tadi sudah kita sebutkan, Qadhi mengatakan pada Al-Mudai, apakah engkau punya bayinah? Boleh juga Qadhi diam. Maka tidak apa untuk menghindari tuduhan atau kecurigaan, dia condong ke Mudai. Kemudian jika Mudai mengatakan, saya punya bayinah, tapi ingin agar Muda Alai bersumpah, maka boleh hal tersebut. Nah, jika si muda alaih kemudian enggak mau sumpah dan apa mengakui, ya berarti sudah selesai. Artinya mudai tidak perlu mendatangkan apa bukti. Jadi kan mudai ditanya, kamu punya bukti tidak? Ada, tapi saya ingin dia bersumpah. Kalau dia enggak mau sumpah dan mengakui, berarti kan sudah selesai, enggak perlu apa? Enggak perlu bukti. Bayinah enggak perlu disampaikan. Enggak perlu didatangkan. Nah, kemudian kalau si muda alai bersumpah, baru nanti misalnya si mudai bisa mendatangkan bayinahnya. Ya, dengan ada bayinah nanti tahu, berarti sumpahnya muda alaih bisa tidak benar. Nah, kemudian itu sekarang kalau misalnya dia bersumpah, nah ini kan gambaran sumpahnya, wa ila halafa alal bati, kemarin sudah tadi ya sudah kita sampaikan, al qat'i wal jazm, itu memastikan sesuatu yang pasti. Misalnya wallahi laqad bi'tu bikaza, ishtara itu bikaza. Ini yang isbat, bisa isbat, bisa nafi, misalnya wallahi ma bi'tu bikaza atau ma ishtara itu bikaza. Kemudian ya, untuk yang apa? Nafi mahsur atau muqayyad dengan waktu dan tempat, itu juga pakai al-bati ini. Al-halif al-bati. Contohnya, wallahi ma'fa'altuhu al-yawma atau fidari. Ini masuknya ke sini ya. Masuknya ke sini, jadi dia apa? Al-bati, itu bisa tadi isbat, kemudian nafi, kemudian nafyi yang mahsur, nafyi yang dibatasi, yaitu waktu dan tempat. Ya. Contohnya ada kata-kata al-yauma, ya, ma fa'altuhu, wallahi ma fa'altuhu. Nah, itu kan dia, saya tidak melakukan al-yauma hari ini, atau fidari, itu kan tempat. Ya. Kemudian, illa fi nafyi fi'li dimatan illa fi nafyi fi'li ghairihi au ghairi mamlukihi nafyan mutlaqan, atau menafikan perbuatan orang lain, ya, atau selain yang dia miliki meskipun itu adalah bahimah, binatang ternaknya. Maka di sini disebutkan fa yukhayyaru bainal bati wa nafyi ilmi. Ya, bisa dengan albat atau nafyul ilmi. Nafyul ilmi itu menafikan ketidaktahuan. Ya, kita lihat contoh ya. Kita lihat contohnya biar jelas. Ya, contohnya yang nafyul ilmi kata musannif di ta'liq. Seandainya ada yang mengklaim yaitu dain di maurisihi. Ya, misalnya Zaid punya misalnya bapaknya sudah meninggal dunia, ya. Kemudian Zaid mengklaim kepada Amr, ya. Ini ida'a Zaidun dainan li misalnya abihi, bapak dari Zaid ala akhor, ya, kepada Amr. Lihat di ta'liq. Kemudian si Amr mengatakan abro'ani maurisuka wa anta ta'lamu zalika. Saya bapakmu sudah membebaskan hutangnya. Membebaskan hutangku padanya. Ini kan dia mengklaim seperti itu. Si Amr yang dituduh. Kemudian kalau yaminnya dikembalikan, maka Zaid mengatakan wallahi ma abru'aka maurusi. Maka siapa bapakku tidak demi Allah bapakku tidak membebaskanmu hutang tersebut. Atau wallahi la'alamu anna maurusi abru'aka. Ini tadi si Amr, si tertuduh kan mengatakan dia bapakmu telah membebaskan hutang padaku. Ya. Dan kau mengetahui itu. Maka pakainya nanti seperti itu, ya. Demi Allah, bapakku itu belum tidak membebaskan hutang. Tapi kalau si Amr mengatakannya adalah bahasanya yaitu bapakmu telah membebaskan hutang padaku sejumlah sekian, kemudian waktu sekian, ya, waktu ini ketika zawal dan pada hari Sabtu, misalnya seperti itu. Berarti ini kan mahsur dengan tadi zaman dan makan. Maka kalau seperti itu, maka pakainya apa? Kalau mahsur dengan apa zaman dan waktu, pakainya alal bati tadi. Fayaqulu, maka mengatakan wallahi, demi Allah, bahasanya dia bapakku tidak membebaskan hutangmu sekian dan sekian. Seperti itu pada hari ini, pada hari apa, pada kemudian di mana tempatnya. Karena ini mahsur. Kalau mahsur tadi, nafyu mahsur, tadi pakainya kan alal bat. Apa? Alal bat. Ya. Kalau tidak mahsur tadi, nafyul ilmi. Tadi bisa pakai nafyul ilmi. Contohnya tadi yang telah telah kita sebutkan tadi, demi Allah saya tidak mengetahui bahasanya bapakku itu membebaskan utang padamu. Itu contoh untuk apa? Nahyu al-ilmi. Kalau contoh yang albat itu yang tadi yang demi Allah bapakku tidak membebaskan hutangmu ya. Ya misalnya pada hari apa di tempat mana alal bat itu kan nggak ada nafyul ilmi. Kalau tadi tadi nafyul ilmi kalau tidak mahsur ya. Nah, makanya tadi di sini disebutkan di matan wa ghairi mamlukihi nafyan mutlaqon. Itu kalau nafyan mutlak pakai nafyul ilmi, gitu kan? Tapi kalau nafyunya adalah masur pakai alal bad. Ya, ulangi lagi ya. Nah, sebagaimana di matan kalau nafyunya adalah nafyu mutlak tidak dibatasi apa? Zaman dan makan. Ya. Itu bisa nanti bisa pakai apa nafyul ilmi. Tapi kalau nafyunya dibatasi oleh zaman dan makan pakainya alal bad. Pakainya apa? Alal bad. Al bad jadi. Allah alam bisawab. Kemudian ya dibaca lagi, nanti kalau belum jelas ditanyakan. Itu memang ada rincian seperti itu, bahkan itu ada rinciannya itu jumlahnya ada gambarannya ada 12 ya. Kemudian satu lagi yang belum kita sebutkan contohnya yang suratu Yaminil Istidhar halaman 346 yaitu suratu Yaminil Istidhar di situ an yakula zaitun al-muda yusrina dinaran alaman la yu'abiru an nafsi kasobi wal ghaib fauqa masafatil adwa ba'dal bayinah wa ta'diliha au asyahid wa ta'diliha. Maksudnya ta'dil itu adalah menyatakan bahasanya syahid, saksi itu adalah orang yang adalah itu sebagaimana di dalam matan juga disebutkan yaitu wayamin takmilah wallahi innal 20 dinaron sabitatun fi dhimmati fulani ilal an wa innahu yalzamuhu taslimuha ilaya. Ini harus disebutkan yalzamu taslimuha ilaya. Kemudian wa inila a'lamu syuhudi qadihan. Dan saya tidak mengetahui bahasanya saksiku adalah dia orang yang bermasalah dari misalnya ke, tidak misalnya fasik dan lain sebagainya. Artinya ba'dal bayinah wa ta'dil itu adalah ta'dil menyatakan atau mentazkiyah gitu ya, menyatakan bahasanya saksinya adalah orang yang adil. Ya, kita lanjutkan. Karena nanti waktunya khawatirnya enggak nyampe. Masuk ke at-tadbir. Nanti budaknya namanya budak mudabbar. At-tadbiru lughatan an-nazuru fi awaqibi al-umur. Tadbir secara bahasa an-nazuru fi awaqibi al-umur yaitu tamul merenung ya memikirkan yaitu dampak ya dari kesudahan dari satu urusan ya dipikirkan direnungkan apakah ini baik kemudian nanti saya akan lakukan atau ini sesuatu yang buruk sehingga saya tinggalkan saja. Wa syar'an ta'liqu idqi min malikin bil maut. Yaitu ta'liq di ta'liq digantung diberi syarat yaitu itqi itqin pemerdekaan budak min malikin dari pemiliknya bil maut dengan kematian. Artinya memerdekakan budak oleh pemiliknya dengan syarat kematian dari si pemilik. Jadi kalau nanti pemiliknya mati, maka budaknya merdeka. Sehingga kemerdekaan dari budak ini digantung, dipersyaratkan adanya kematian dari si pemilik budak. Itu dari Malik, pemiliknya, dan tidak bisa dengan dari wakilnya. Karena ini ta'liq, tidak bisa yaitu diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan untuk ini apa akad mudabar ini. Jadi harus langsung dari pemiliknya. Di apa gantung atau disyaratkan dengan apa yaitu dengan kematian si pemilik tersebut sayyidnya. Kata musannif bisa itu saja digantungkan dengan kematian dengan misalnya idza mittu fa anta urun, jika saya mati maka engkau merdeka. Ini akad tadbir budaknya namanya mudabbar. Atau dengan kriteria yang lain sebelumnya, idza dakhalta adar fa anta urun ba'da mauti. Ya ini ada kriteria yang lain yaitu masuk rumah misalnya atau masuk atau yang lainnya ya. Maka tidak menjadi mudabar kecuali sudah setelah masuk rumah sebelum kematian sayyidnya. Sehingga kalau dia mati sebelum masuk rumah, sayyidnya mati, maka di sini bukan tadbir dan tidak pula itaq pemerdekaan. Ya, kalau bersama dengan lain tadi in atau ini yang masuk sayidnya ya, kalau di munisalis in dakhaltu dara fa anta hurun ba'da mauti. Maka jadi jika saya masuk rumah maka engkau merdeka setelah kematian. Jadi ada embel-embel setelah kematianku, tapi di situ ada syarat yang lain, kriteria yang lain jika aku masuk rumah. Maka jika ditemui yaitu terwujud, maka jika terwujud yaitu kriteria yaitu masuk rumah sebelum kematian si Sayyid kemudian mati, maka budak merdeka. Tapi kalau mati duluan maka itu bukan tadbir, bukan itqun. Maka nanti belum bisa menjadi mudabar kecuali sudah masuk rumah. Arkanul kitab arkanut tadbiri salah satun malikun warokikun wasigoh. Malik pemilik, rokik si budaknya, sigoh-sigoh. Tadbir ini malikun meskipun muba'at. Meskipun apa? Budak muba'at. Dan rokik ini selain umum walat. Sigoh ini dari sayyid dan tidak disyaratkan kabul dari budak. Surutu al-malik. Surutul malikil mudabbiri. Surutul malikil mudabbiri salah satu. Syarat malik, yaitu pemilik budak yang bisa melakukan akad tadbir, ada tiga. Yang pertama, al-bulughu. Balik. Sehingga tidak sah kalau dari akad tadbir keluar dari siapa? Sobi, anak kecil. Kemudian wal aklu, syarat kedua berakal, sehingga tidak sah misalnya dari yang gila. Wal ikhtiar, kemudian syarat ketiga adalah dia atas pilihan sendiri tidak dipaksa, maka tidak sah kalau dipaksa. Kecuali paksaannya paksaan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya dia bernazar untuk melakukan akad tadbir, kemudian dia menolaknya, maka dipaksa untuk melakukan akad tadbir. Jadi disyaratkan balik, meskipun dia muflis atau safi atau muba'at, atau sakron yang mabuk, atau kafir asli. Itu juga masuk masih masuk jangkauan kebolehan terpenuhi syarat dari al-malik al-mudabbir. Kemudian syartu raqiqi al-mudabbar, syarat budak yang diakati mudabbar, kaunuhu ghaira ummi waladin, dia bukan ummu walad. Ummu walad ini nanti pembahasannya di terakhir. Ya, karena apa? Karena ummu walad ini ya, di catatan kaki, maka sah kalau tadbir pada mukatab atau sebaliknya. Artinya mukatab diakad tadbir, tadbir diakad mukatab. Itu merdeka diambil dari Rasul Mal, dari keseluruhan harta. Kalau mudabar itu kemerdekaannya diambil dari sepertiga harta. Ya. Karena masuk kategori tabaruk ya. Ini kalau mudabar ini nanti berarti tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tapi kalau muwala tidak. Itu salah satu sisi kekuatannya ya. Kemudian yang lainnya di Munsalih disebutkan, misalnya si Said punya dain, yaitu apa itu, hutang yang menghabiskan harta warisannya, itu tidak menghalangi ummu walad. Tapi ini menghalangi pemberikan budak mudabar. Jadi tadi intinya ummu walad tidak bisa diakati mudabar tadbir. Tapi kalau budak mukatab bisa diakati yaitu tadbir. Syartu sighati tadbir, syarat sighati tadbir, syartu sighati tadbiri lafzun yus'iru bihi. Lafaz yang mengandung unsur, mengandung makna yaitu tadbir. Yaitu bisa sharih, bisa kinayah. Sharih yang hanya mengandung makna tadbir saja. Misalnya mengatakan ka anta hurun ba'da mauti, engkau merdeka setelah kematianku. atau taktuka atau harortuka ba'da mauti au dabartuka au anta mudabbar atau idza mitu fa anta hurun. Nah, ini sudah jelas semuanya. Saya juga kinayah yaitu ada apa? Ada kemungkinan makna yang lain. Misalnya kholaitu sabilaka. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Saya bebaskan jalanmu. Atau idza mitu fa anta haram. Ya, ini lafaz-lafaz kinayah harus disertai dengan niat. Suratu tadbiri, gambaran tadbir. Suratu tadbiri an yakula zaitun li abdihi, zait yaitu dia sayyid berkata pada budaknya, anta hurun ba'da mauti, engkau merdeka setelah kematianku. Aw yakula lahu, atau dia zait si sayyid ini berkata kepada budaknya, dabar tuka, ya engkau apa, aku akad engkau dengan akad tadbir. Di sini meskipun tidak mengatakan ba'da mauti, sudah jelas karena dia ada lafad-lafad khusus, yaitu maknanya ya cuman itu. Allah alam bisawab. Kemudian hukum raqiqi al-mudabbar, hukum budak yang terkena akad mudabbar tadbir, budak mudabbar, hukum budak mudabbar. Hukum raqiqi al-mudabbari fi hayati sayyidi hukmul abdi al-qinni, hukum budak mudabbar ketika masih dalam ketika sayyidnya masih hidup adalah seperti hukum budak yang yaitu budak yang murni kin ya. Jadi dia enggak ada embel-embel apa, enggak ada ikatan-ikatan apa, akad-akad berkenaan dengan kemerdekaan. Ya murni budak namanya. Itu sama dengan hukmul abdi al-kinni. Yaitu budak kin itu semua budak selain mukatab dan mudabar dan yang tidak diberi syarat, tidak diberi syarat apa, tidak diberi syarat kemerdekaannya dengan kriteria tertentu dan juga bukan muwalat. Nah itu namanya budaknya kin. Jadi nanti ada apa? Kin, ada mukatab, ada mudabar, ada pula yang mu'alak itquhu bisifah, ada umuwalat. Ya. Nah ini kalau yang kin itu gak ada embel-embelnya akad yang lain. Ya, gak ada ikatan-ikatan berkaitan dengan kemerdekaan. Ya pokoknya ya budak murni gitu gampangnya. Itu sama hukumnya. Seperti budak murni. Maka falahu atasarufu fihi biwairi rohni. Maka si sayyid boleh mentasarufkan kecuali untuk akad rohen. Ya dengan syarat si sayyid tadi memang jaizu tasaruf ya. Kalau misalnya dia safih ya berarti kan enggak bisa, misalnya menjual enggak bisa. Walau bima yuzilu milka. Nomor 6 catatan. Adapun rohen, maka tidak sah. Ya. Meskipun apa sudah jatuh tempo ya. Karena ada kemungkinan nanti sayidnya mati secara mendadak. dengan di, kalau sudah mati berarti kan nanti merdeka, ya kan? Ya, merdeka nanti nggak bisa jadi rohan. Rohan itu kan mengikat, posnya kalau dia diterjemahkan mengikat. Kalau budaknya mudabar jadikan gadai, nanti tuanya merdeka, tuanya mati dia kan merdeka, ya, ya kan? Berarti terputus nanti. Ya, makanya dia nggak boleh kalau dijadikan itu rohan. Nah ini boleh mentasarufkannya meskipun bima dengan tasaruf yang yuzilu milka, menghilangkan kepemilikan. Misalnya kalau di munisalis contohnya baik dijual, dibahkan, wasiat. Kemudian kata musadif di sini seperti wakaf. Ya karena seperti budak yang lainnya, budak murni. Nah, tapi tadi dikecualikan ini ya, rohan tadi yang nggak bisa. Kemudian wayab tulu bihi atat biru. Kemudian batal bihi dengannya, yaitu bihi, yaitu tasarruf dengan tasarruf yang almu, yang menghilangkan kepemilikan, atat bir, akad tadbirnya. Jadi akad tadbir ini batal kalau si majikannya mentasarufkannya, diberikan orang lain, udah akadnya batal. Ini jadi si apa budak mudabar ini nanti ya benar-benar berharap gitu kan, wah jangan sampai ini dijual gitu kan. Ya sudah diakati mudabar, ya. Antahurun ba'da mauti, ya dia mestinya berharap nih. Jangan sampai ini saya dijual, nanti saya diberikan, batal. Karena kata dia, ya betulu bihi bi tasaruf al-muzil lil milki. Ya, nanti akarnya batal, sudah selesai dia, enggak jadi kan. Ya, jadi kasihan. Dan di sini kan boleh memang dia. Wallahu at-tasaruf. Si sayidnya boleh mentasarufkan walau bima yuzilul milka, meskipun itu menghilangkan kepemilikan, ya, dibahkan orang lain, ya, jadikan wasiat, jual. Nah, tapi kalau sudah melakukan itu tasaruf yang menghilangkan kepemilikan, akad tadbirnya batal. Wa nahu idza mata sayyidu ataqa minas sulus. Dan hukum yang lain adalah budak mudabar itu dia merdeka dari sepertiga harta. Jika sayidnya mati. Ya, nanti kalau misalnya jadi kan ini si siapa? Budak ini kan hartanya si sayid. Kalau harga budaknya ini adalah pas sepertiga, berarti kan bebas, bisa bebas. Atau kurang dari sepertiga, maka ya nggak masalah juga ya, diambilkan dari sepertiga. Nah kalau masalahnya kalau harga budaknya melebihi harta di sepertiga total harta mayit, maka yang merdeka ya maksimal sepertiga. Kalau misalnya sepertiga pertama itu 100 juta, budaknya nilainya adalah 150. Maka merdekanya ya senilai 100 juta sebagiannya. Berarti sebagian yang lain itu masih budak, tergantung nanti dari apa ahli warisnya ya setuju atau tidak. Misalnya contoh yang lain, harta peninggalan si Sayyid misalnya 3.000 dinar misalnya gampang. Kemudian budaknya harganya 2.000 dinar. Maka nanti merdekanya sepertiga kan 1.000. Berarti dia merdeka separuh. Karena maksimal si budak mudabar ini maksimal adalah sepertiga harta mayit. Dia hanya separuh saja, enggak bisa merdeka semua. Ya, kecuali nanti ahli warisnya setuju, maka bisa merdeka total. Catatan nomor 9 yaitu ataqa minasulus ba'da dain, setelah dikurangi dain. Jadi di budak akad tadbir ini harus sudah selesai utang ya. Makanya kata musannif di ta'liq, seandainya istagroko ad-dain at-tarikah. Ketika utangnya itu sudah meliputi menghabiskan semua peninggalan, maka tidak bisa merdeka sedikit pun. Ya. Nah, ini apa? Karena dia punya utangnya menghabiskan peninggalannya. Udah, berarti ini enggak jadi merdeka. Sama sekali ya. Kita lanjutkan akad kitabah. Al-kitabatu luwatan al-dhamu wal-jam'u, yaitu menggabungkan dan mengumpulkan. Karena di sini kitabah itu nanti dia mengumpulkan di satu waktu kuat-kuat yang lain, yaitu cicilan pembayaran, cicilan pertama dan kedua seterusnya digabungkan. Masyara'an aqdu itqin bilafziha bi'iwadin munajamin binajmaini fa'aktaro, yaitu akad pemerdekaan budak ya, atau akad yang nanti menuju pemerdekaan budak dengan lafad kitabah, dengan iwat ada imbalan ya, munajam ya, apa namanya, berjangka itu ada tahapan pembayaran, yaitu tahapan pembayaran binajma ini 2 kali tahapan atau lebih. Nah, atau lebih. Sehingga ini tidak bisa cash 1 kali. Jadi minimal ada 2 kali. Najm itu ukurannya yang dibayarkan. Bisa juga dengan diartikan waktunya. Arkanu al-kitab berarti rukun-rukun akad kitabah. Ini ada 4. Yang pertama sayyid, kemudian rokik, budaknya, kemudian iwat, imbalannya sigoh. Kalau kitabah ini ada imbalannya. Berarti si siapa? Budak harus membayarkan sejumlah tertentu. Nah, nanti kalau sudah lunas, dia bisa merdeka. Dan pembayarannya harus bertahap. Minimal 2 kali pembayaran. Gak bisa 1 kali langsung. Nah, kalau mudabar tadi kan gratisan. Ya. Ya pokoknya nunggu mati gitu aja. Tapi kalau yang kitabah ini ya bayar. Nebus. Ya. Surutu sayyidi al-mukatib. Sayat syarat untuk sayyid mukatib. Yaitu tuan yang melakukan akad kitabah. Syurutu sayyidi al-mukatibi salah satun. Syaratnya ada tiga. Yang pertama al-ikhtiaru, ikhtiar, maka tidak sah kalau dipaksa. Wa ahliyatu tabarru'i, punya kelayakan untuk melakukan akad sosial tabarru'. Sehingga tidak sah kalau si sayidnya adalah anak kecil atau majnun atau mahjur karena safah atau falas. Kemudian wa ahliyatu al-wala, punya kelayakan untuk memiliki hak wala. Maka tidak sah kalau dari budak mubaat. Tidak sah kalau dari budak mukatab atau budak mubaat. Karena keduanya tidak punya kelayakan untuk memiliki hak wala. Kemudian kalau sayidnya kafir, kafir asli, ini sah atau sakron. Yang apa mabuk. Adapun syurutu arqiqi al-mukatabi, syarat budak yang terkena akad mukatab, mukatab akad kitabah, yaitu namanya budak mukatab. Itu ada salah satu, yang pertama at-taklifu, dia mukalaf. Maka tidak sah kalau si sayyid melakukan akad kitabah pada budak yang masih kecil, ya belum balig, dan atau gila, budaknya gila di akad mukatab atau budaknya masih kecil. Wal ikhtiar, kemudian ikhtiar di budaknya sendiri juga harus sukarela, tidak dipaksa. Wala ya ta'ala qobi hakun lazimun, budak ini tidak terikat dengan hak yang lazim. Maka tidak sah akad kitabah budak yang sedang digadaikan misalnya. Sedang digadaikan. Berarti dia ada ikatan yang lazim. Enggak lazim dah, enggak bisa dilepas. Karena kalau sudah apa namanya digadaikan berarti kan dia nanti kemungkinan bisa dijual, siap dijual gitu loh, siap dijual. Sedangkan kitabah itu menghalangi hal tersebut. Ya, jadi syarat yang terakhir tidak terikat dengan hak yang lazim. Atau dia disewakan ya, tadi contoh di belum terbaca di taklik, disewakan. Marhun digadaikan atau disewakan. Itu ikatan lazim. Kemudian syurutu iwati iwadi al-kitabati. Syarat iwat kitabah, imbalannya, bayarannya. Yaitu ada arba'atun. Yang pertama an yakuna malan, harus berupa harta. Ini nanti dalam tanggungan budak mukatab tersebut. Dan disyaratkan apa? Dia mu'ajal ya, tertunda. Baik itu naqad berupa mata uang ataupun barang, ya yang penting dia harta. Maka tidak sah kalau bukan harta seperti ikhtisas misalnya khomer, anjing, babi, kotoran hewan. Karena ini bukan harta. Kemudian tidak sah pula kalau berupa ain. karena si ain benda fisik, karena si hamba atau budak ini tidak memiliki ketika akad. Di harta dan dia mu'ajal ya tertunda, dan pembayarannya tadi bertahap. Wan yakuna ma'luman, harus sudah diketahui. Ketahui oleh sayid ataupun si budak, ya ukurannya, jenisnya, kriterianya. Berapa misalnya uang ya rupiah atau dolar atau yang lainnya, berapa ukurannya. Atau misalnya harta yang lain, kriterianya seperti apa harus jelas. Kemudian an yakuna mu'ajalan, mu'ajalan ila ajalin ma'lum. Dia tertunda yaitu sampai batas waktu yang telah diketahui. Maka tidak sah kalau cash langsung. Kemudian wa an yakuna munajaman binajmaini fa aktsara, harus bertahap pembayarannya, yaitu binajmaini dengan dua najm, dua tahapan, yaitu dua tahapan atau lebih. Najm itu bisa dinamakan juga adalah waktu ya. Ya, dinamakan waktu karena dulu orang Arab itu tidak tahu hitung-hitungan penanggalan, pokoknya kalau janjian apa-apa ya nanti dikaitkan dengan munculnya bintang ini ya. Nanti munculnya bintang ini, saya bayar utang muncul bintang ini ya. Jadi najm jadi waktu. Syaratu sighati al-kitabati, syarat sighah kitabah. Antakuna bilafzin yus'iru biha, dengan lafaz yang mengandung makna kitabah dan yang semakna dengannya. Misalnya katab tuka, o anta mukatabun ala kaza munajaman. Dan juga harus mengatakan, misalnya tadi di catatan kaki, idza ataitahu masalan, ya, fa anta hurun. Kemudian qabul, ada qabul, qabiltu. Suratul kitabati, suratul kitabati an yakula zaitun li abdi, zait mengatakan pada budaknya, katab tuka ala dinaraini tadfa'uhuma li fi syahroini fi kuli syahrin dinarun. Fa in adaitahuma li fa'an tahru, tadi sudah kita sebutkan, ini harus disebutkan fa in adaita, seperti tadi, jika engkau melunasinya. Harus dikatakan itu. Fa anta hurun, fa yaqulu al-abdu qabiltu. Ya tadi disebutkan harus dia bertahap ya. Katab tukasa akad kitabah denganmu, yaitu dua dinar, engkau bayar dua dinar tadi kepadaku dalam jangka waktu dua bulan. Setiap bulan kamu bayar 1.000 dinar, satu dinar ya, bukan satu dinar. Jika engkau melunasinya, maka engkau merdeka. Dan budaknya mengatakan, saya terima, qabil. Jadi dua najm tadi, kata musannif di ta'liq, fatasihu di talik nomor 4, fatasihu binajma ini kosiro ini kasaatain ya. Yaitu sah kalau najm atau tahapannya itu hanya sebentar. Misalnya di sini 2 jam seperti itu contohkan. Allah alam. Hukmul kitabati, hukum kitabah, dampak hukumnya. Hukmul kitabati itqul mukatab, yaitu itqul mukatabi biada'i jami'il mal, yaitu budaknya merdeka dengan sebab dia telah melunasi semua harta yang ditetapkan untuk dibayarkan. Maka seandainya masih ada sisa yang belum dilunasi, meskipun 1 dirham, maka budak tersebut belum merdeka sedikit pun. Wa jawazu faskhi aqdiha lahu qabla zalika. Dan boleh dia untuk memfasakh, ya, membatalkan akad kitabah sebelum hal tersebut ini maksudnya adalah lahu itu si budaknya, ya, si budaknya sebelum hal tersebut tadi, ya, pelunasan harta. Sebelum pelunasan harta, belum lunas, boleh dia membatalkan fasakh. Itu dari sisi budaknya, boleh membatalkan. Kemudian kalau si Sayyid, wa'adamu jawazihi li Sayyidi ila in ajaza al-abdu an adai al-mal. Adamu jawaz enggak boleh, ya, karena ini akad kitabah lazim bagi Sayyid. Ya, Sayyidnya enggak boleh batalin. Tapi kalau bagi budak mukatabnya, maka jaiz akadnya. Boleh dia batalkan. Ini jaiz minat torof, lazim minat torof. Ya, kalau saya tidak boleh untuk fasakh, kecuali, ya di sini disebutkan dikecualikan kalau budaknya tidak mampu untuk melunasi. Kita sudah jatuh tempo, dia nggak mampu melunasi. Yaitu melunasi semuanya atau sebagiannya. Yaitu pada waktu yang telah disepakati. Nanti dia mengatakan saya tidak mampu untuk melunasi cicilan atau biayanya. Demikian dihukumi tidak mampu kalau si budak mukatab tidak membayar cicilan meskipun dia mampu membayarnya. Sehingga nanti bisa dibatalkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Wa jawazu tasarrufi al-'abdi fil mal alladhi baina yadayhi bima la tabarru'a fihi wa la khatara. Boleh, yaitu jawazu tasarruf al-'abdi. Dia boleh mentasarrufkan harta yang ada di tangannya asalkan itu bukan tabarru'. Dan tidak ada khotor bahaya di situ. Contohnya adalah kata musanif jual beli, kemudian ijarah, sewa menyewa. Adapun kalau tabarruk seperti sedekah, hibah atau ada khotor, ada resiko bahaya seperti menjual tapi tidak cash, bayarnya tidak cash. Ini tidak harus dengan izin tuannya. Jadi si budak ini boleh mentasarrufkan data yang ada di tangannya asalkan bukan akad tabarruat. Ya, dan bukan sesuatu yang ada dharar di situ, resiko. Boleh akad jual beli, kemudian ijarah, kalau tabarruk seperti sedekah atau hibah atau sesuatu atau bukan tabarruk tapi ada resiko di situ seperti menjual dengan harga yang tertunda meskipun ada ikatan rohen atau kafil, maka harus dengan izin dari sayyidnya. Kemudian di antara hukumnya lagi wujubu wujubu daf'i aqali mutamawil mutamawalin ala sayyidi lil abdi au hatihi anhu. Wajib ya, yaitu untuk memberikan harta minimal yang mutamawal ada nilainya. Kewajiban ini dikenakan pada sayyid, si tuan budak, pemilik budak, lil abdi, diberikan pada budak, au hatihi, atau dipotong biaya apa namanya, biaya kitabah tadi, cicilan. Ya bisa jadi nanti ini kan ceritanya si budak mukatab membayar cicilan, maka wajib bagi si sayyid untuk memberikan harta ya, kayak dibantu gitu kan ya, minimal yang ada nilainya, hartanya masih bernilai. Bisa juga dia memotong biaya atau mendiskon biaya kitabah tadi. Dan nanti yang diberikan adalah sejenis dengan yang ditetapkan. Misalnya dia bayarnya dengan rupiah, maka dia sayidnya ngasih rupiah. Kata musonif, kalau memotong biaya ini lebih aula, lebih baik daripada memberi harta. Dan lebih baik lagi dari secara umum bahasanya, untuk memberi harta atau memotong biaya itu pada cicilan yang terakhir, karena ini yang mendekati kepada mendekati masa merdeka. Al-mustauladah atau al-mustaulidah itu ummu walad. Al-mustauladah itu ya. Tadi musannif sudah menjelaskan macam-macam pemerdekaan yang sifatnya ikhtiari. Mudabar itu ikhtiari ya. Kemudian kitabah. Nah ini sekarang sifatnya adalah fi'li qohri. Biasa disebut ummul walad ya. Ada juga ini mustauladah. Jadi kita baca dulu saja. Al-mustauladatu hiya al-amatu. Mustauladah atau mulwalad adalah budak perempuan alati wadu'at. Alati wadu'at. Yaitu melahirkan ma tajibu fihi wurratun. Melahirkan ma. Ma di situ ya walad, anak. Baik itu bayi, baik itu masih hidup atau mati, yang tajibu fi wuroh, yang di situ ada wajib wuroh. Kalau misalnya di bab jinayat ya, itu nanti terkena kewajiban wuroh. Wuroh itu budak kecil, kemarin sudah kita bahas ya. Meskipun mudghah, yang dia terdekaki ada bentuk apa namanya, bentuk manusia, berbentuk manusia, sehingga mesti kemudian apa utuh seperti bayi normal gitu, meskipun dia hanya namanya segumpal atau sebentuk daging dalam bentuk manusia yang jelas. Atau yang tidak jelas, tapi ada yang ahli seperti apa namanya, bidan atau dokter kandungan gitu. Atau di catatan kaki, dua laki-laki atau laki-laki dan dua perempuan yang mengabarkan hal tersebut. Ya ini ini kan poinnya itu, dia melahirkan meskipun segumpal daging berbentuk manusia yang jelas atau tidak jelas, tapi ada yang mengatakan bahwasanya itu apa? Bentuk manusia. Jadi ada yang mengatakan itu bentuk manusia. Yang mengatakan kata Musani biasanya Qawabil, yaitu ahli ahli yaitu apa? Ahli persalinan gitu ya. Atau dua laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan. Kemudian bi'ihbali sayyidia sayyidiha al-khuri. Dengan sebab dia hamil, dihamili oleh sayyidnya. Yang menghamili adalah sayyidnya. Meskipun tanpa wate. Dan sayyidnya ini adalah yang balik. Ya. Kemudian dia merdeka. Baik itu merdeka seluruh atau sebagian. Baik itu diambil karena wate. Baik itu halal atau haram. Atau tanpa wate, misalnya memasukkan air maninya ke farji budak perempuan. Kemudian dia hamil, kemudian melahirkan. Intinya sebab hamilnya adalah dari si sayyidnya Al-Khuri yang merdeka. Meskipun dia kafir atau majnun. Yaitu definisi dari umul walad. Nah, kalau berarti apa? Dia sudah melahirkan ya. Sudah melahirkan. Dan dia hamil disebabkan oleh sayyidnya, kan gitu. Nah, kalau sudah hamil, melahirkan itu, maka dia menjadi namanya ummu walad. Yang nanti haram untuk dijual dan yang semisalnya. Dan nanti akan merdeka ummu walad ini dengan kematian si sayyid. Dan ini diambilkan dari ra'su al-mal, dari keseluruhan harta. Tidak, bukan dari sepertiga. Hukmul mustauladah. Hukmul mustauladah itu annaha ta'tiqu hiya wa waladuha bi mauti sayyidi min ra'sil mal. Ya, umul walad hukumnya gimana? Adalah dia merdeka, ta'tiqu merdeka, hiya dia umul walad tadi wa waladuha dan anaknya. Anaknya yang dia dilahirkan karena tadi dari tuangnya atau disebutkan atau dari yang lainnya sebelum sesudah yaitu sudah kehamilan atau kelahiran yang disebabkan oleh tuannya tadi. Yaitu bisa jadi dengan nikah atau dengan zina. Jadi maksudnya di sini kan dia ikut merdeka tuh anaknya kan. Nah, anaknya ini baik itu tadi hasil dari tuanya ataupun tidak. Merdeka dengan apa? Bimauti sayyidi, dengan kematian tuanya, meskipun dia membunuhnya di sini, meskipun ummu walad tadi membunuh tuanya, maka tetap dia bisa merdeka dan ini adalah pengecualian dari kaidah yang disampaikan oleh para fuqaha yaitu manis ta'jala bisa'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya, ada kaidah barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu maka dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut sebagaimana orang yang membunuh misalnya kerabatnya, misalnya ya, bapaknya atau yang lainnya, maka dia tidak mendapatkan warisan karena dia istajala bisain qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dia tergesa-gesa maka diharamkan mendapatkan itu, tapi ini adalah pengecualian. Misalnya ummu walad membunuh tuanya maka dia merdeka. Pengecualian dari kaidah ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dia diambilkan dari ra'sul mal, bukan dari sepertiga peninggalan, ya. Maka ini nanti didahulukan dari pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Nah ini kuat. Jadi pemerdekaannya untuk muwalat itu apa kuat ya? Karena diambilkan dari Rasul Mal. Dari keseluruhan harta bukan dari sepertiga. Kemudian apalagi wa anna li sayyidi al intifa'a biha, boleh sayyid memanfaatkannya seperti di wate kemudian di ya disewakan atau dipekerjakan. Umwalat ini ya, ya statusnya umwalat. Kemudian boleh juga tazwijaha ijbaron. Kalau ini sayyidnya muslim, maka boleh dia menikahkannya secara ijbar. La rohnaha, tidak dengan rohnaha itu menjadikan rohan gadai. Maka tidak sah. Karena kalau gada itu sudah dia terkuasai untuk nanti siap dijual kan gitu. Maka ini enggak boleh. Jadi tadi boleh di apa sewakan, diwatek kemudian dipekerjakan. Maka tapi kalau dijadikan rohan tidak boleh. Wala tamlikaha min ghairiha. Tidak bisa ditamlik, pindahkan pemilikan min ghairiha. Maksudnya ada li ghairi nafsiha. Min di situ maknanya lam. Min di situ maknanya lam. Tidak boleh tamlik. Tamlik dipindahkan pemilikan, misalnya dijual atau dihibahkan, ini enggak boleh. Jadi kesimpulannya sayyid tuannya di muwalat itu tidak boleh mentasarufkan muwalat dengan tasaruf yang bisa memindahkan kepemilikan dari kepemilikan sayyid pindah ke yang lain. Kecuali dipindahkan kepemilikan si muwalat tersebut itu sendiri. Hukmu terakhir. Man habilat minal ima min ghairi malikiha. Itu hukum budak-budak perempuan yang dia hamil min ghairi malikiha dari selain pemiliknya. Ya, hukmu man habilat minal ima. Jadi budak-budak yang dia hamil yang selain muwalat ya, selain muwalat min ghairi malikiha, yaitu bukan dari pemiliknya. Bukan karena pemiliknya, yaitu dengan sebab nikah atau syubhah atau watak syubhah ya. Dengan sebab nikah atau watak syubhah atau zina. Bagaimana hukumnya anaha la tasiru umma waladin lahu wa in malakaha. maka dia tidak menjadi muwalat bagi si orang yang mewatak tadi, kan bukan pemiliknya. Tadi kan kalau yang mewatak pemiliknya kemudian dia apa hamil melahirkan, kan jadi muwalat bagi pemilik. Nah ini kan yang mewatak orang lain, maka dia tidak menjadi muwalat bagi si alwatik pemilik yang apa yang mewatak menjima. Meskipun dia memilikinya, ya, ya dia melahirkan, ya kita lihat contohnya. Jadi hukumnya ada anha la tasiru umma waladin. Dia tidak menjadi muwalat bagi si watik meskipun dia memilikinya. Dia memilikinya kemudian dan dia melahirkan setelah dimiliki kurang dari 6 bulan. Ya. Meskipun dia akhirnya memilikinya dan melahirkan setelah dimiliki kurang dari 6 bulan. Karena kita bisa kita ketahui, kita yakini bahasanya hamil itu hasil dari orang lain, seperti itu. Demikian pula kalau misalnya dia belum mewatak, setelah dimiliki belum diwatak, belum dijima, kemudian dia melahirkan kurang dari 9 bulan. Wa anna kembali kematan, wa anna waladaha fi subhah kurun. Anaknya hasil dari watak subhah ini hurun, merdeka. Dinisbahkan ke watik, ke al-watik yang mewatak. Wa anna waladaha, kemudian kalau kemudian anaknya di fi ghairiha selain subhah, berarti misalnya anaknya karena sebab pernikahan atau sebab zina, maka rokik, dia menjadi budak lima likil amah, budaknya pemilik budak perempuan tersebut, mengikuti ibunya. Jadi kalau anaknya hasil dari watak subhah, ya jadi watak subhah si siapa budak tadi, budak perempuan, maka anaknya merdeka. Tapi kalau anaknya lahir karena bukan karena watak subhah, tapi karena nikah atau zina, anaknya menjadi apa budak. Jadi kalau seorang menikahi budak perempuan, kemudian hamil, lahir anak, anaknya jadi budak. Ya, jadi apa budak? Sehingga oleh karena itu untuk menikahi seorang budak itu syaratnya kan ketat. Ya. Syaratnya apa? Ketat. Jadi ada syarat-syarat sehingga tidak gampang-gampang menikahi budak. Karena kalau menikahi budak, anaknya yang lahir itu kondisinya rokik. Ya. Menjadi apa? Budak juga. Mungkin nanti banyak budaknya, kalau semakin banyak menikah dengan budak. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, alhamdulillah kita bisa selesaikan pertemuan ke-43 ya. Ya, memang jadwalnya kita sampai hari 25 tapi sudah selesai. Bolehkah muwalat dibebaskan dengan syarat mau menjadi istri Sayyid? Ya, muwalat tadi merdekanya apa? Dengan kematian, yaitu dengan kematian si Sayyid. Saya cukupkan dulu. Kamera tolong dibuka. yang error ya enggak apa-apa. Step kita sudah selesai. Ya, saya minta ada saran, kesan, atau apa yang ingin disampaikan. Masih ada waktu. Perwakilan siapa dari santri baru, silahkan yang ingin menyampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, betul. Muhammad Sakti Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan jaza wa baraka fikum wa fi ulumikum. Alhamdulillah. Saya atas nama saya pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman kami mengucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya. Kami benar-benar merasa apa namanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan ini. Itu saja jazakumullah khairan. Nah, jazakumullah khairan. Dari yang non santri ada enggak? Silahkan kalau mau ini. Wahyu Satrio ini. Bukan santri ya. Baik, kalau enggak ada ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kami mewakili dari Ma'ad Darussalam. Yang pertama mengucapkan jazakumullah khairan pada teman-teman sekalian. Baik santri yang angkatan ketiga ataupun santri yang lama, juga para peserta yang bukan santri Ma'ad Darussalam atas partisipasinya, ya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Semoga Allah SWT memberikan kepahaman, ilmu yang bermanfaat bagi kita, meskipun mungkin kalau sekarang belum paham, semoga kita diberi taufik dan kemudahan sehingga untuk bisa memurojaah kembali dan menambah kepahaman kita, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan ini diganjar pahala oleh Allah SWT di bulan yang suci ini, karena tentunya apa yang sudah kita usahakan ini ya membutuhkan, yaitu pengorbanan waktu, ya, tenaga, pikiran, itu sudah pasti. Sehari kita belajar dua kali, satu pertemuan satu setengah jam. Tentunya ini membutuhkan energi, ya, berpikir, belajar. Untuk hadir saja sudah kadang susah, kan? Itu sudah hadir itu sudah alhamdulillah. Banyak yang berhalangan tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Maka ini tidak mudah untuk bisa istiqomah sampai selesai seperti ini. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada teman-teman di tim Ma'ad Darussalam, ya, sebagai host dan yang lainnya, Ustadz Irbi, Ustadz Al-Farisi, Zubar, Pak Wasis, dan yang lainnya. Dan saya pribadi mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya, di sana dan di sini, karena keterbatasan, ya, terutama pertanyaan yang mungkin masih belum dijawab ya, karena waktunya kita terbatas juga, apa yang ana miliki juga terbatas untuk ana sampaikan. Tapi ini daurnya sudah mencukupi untuk kita sebagai dasar, pondasi dasar, bahkan lebih dari cukup dari sisi masail yang kita pelajari ya, karena Yakut Nabis ini masih di atasnya Matan Abi Suja. Ya, masih di atasnya apa? Matan Abi Suja, sehingga sudah mencukupi bagi kita untuk sebagai dasar untuk mempelajari kitab Fiqh Syafi'i yang lebih lanjut. Untuk santri ya, yang masih ketinggalan pelajaran, seperti aturan sudah kita sampaikan untuk membuat rangkuman ya, agar bisa tertutup, yaitu status ghaibnya. Kemudian hal yang belum diketahui, belum dipahami atau pertanyaan bisa dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagi santri masih ada grup, bagi yang non santri ya bisa, mungkin bisa disampaikan ke admin. Ya, semoga bisa kita bantu untuk jawab kalau memang kita mampu. Demikian kita tutup daurah kita. Ya, sekali lagi kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.